awis oranan kiringan jaman semana disayang lan dimanja. Kaji Sambo. Sareng kaji ini dewek wong kang paling eman. Kaji Nini. Kaji Nining sing duwe khasanah tur travel dewek cabang Indramayu. Eman sayang Aceh. Aceh. Ora ketinggalan kangkung Mamae Clara karo Papae Clara dewe. Sing duwe sumur adem jembong. Bos Briling. Karo Kang Adam bos Brilinge dewe. Ajak lalen karo bos tekong Kang Kaji Solikin wong Dermayu. Wis setahun tuntas wong Dermayu.